yang mungkin anda semuanya kita sebutkan. Ya, ya boleh. Seandainya di muka awak itu emang nggak ada gangguan atau emang khawatirkan, tapi rasul-rasul awak itu kusyuk, lebih macam mata itu masuk makruh atau tidak boleh atau baru? Boleh, tidak makruh. Macam kemana? Tidak makruh. Terakhir kita baca ada makruh sedikit kali. Makruhatus shalah. Ha? Ya. Kalau misalkan awak ada niat untuk disusui, kira sebelum sholat malu puasa sama mau. Apa? Apa? Misalkan awak meninggalkan sunnah, ah? Sujud sawi. Kemudian lupa walah salam awak. Ada niat untuk sujud sawi akhirnya. Iya. Dan kiranya awak lupa. Iya. Tidak masalah. Nah. Tidak masalah. Nah. Karena sunnah. Makruhatus shalah, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Kenapa perkara makruh ini disebutkan di sini oleh para ulama? Karena meninggalkan sunnah itu dianggap makruh oleh sebagian ulama. Ulama mutaqaddimin itu tidak membedakan antara makruh dan khilaful aula, sama saja. Makruh khilaful aula maknanya sama. Nah gitu. Maka dalam kitab fikih, makruh dan khilaful aula itu tidak ada bedanya. Dan usul fikih dibedakan oleh sebagian ulama, dikatakan demikian. Makruha, tapi ulama takhirin membedakan antara makruh dan khilaful aula. Makruh yang ada dalilnya yang jelas, ya kan, nasnya. Makruhatus shalah katiratun. Makruh-makruh salat itu banyak sekali, di antaranya al-jahru fi maudi'il israr. Menjaharkan pada tempat israr. Ya, menjaharkan pada tempat israr. Yang kita sebutkan tadi, kecuali kalau ada uzur, ya. Apa contohnya uzur? Sangat heboh sekali orang umpamanya. Heboh semester ini. Maka boleh kita menjaharkan. Ya. Walaupun dari salat siang hari supaya khusyuk kita salat umpamanya. Wa aksuhu, dan kebalikannya, israr fi maudil jahri. Salat maghrib dianjurkan jahar. Kalau kita sirkan, makruh hukumnya. Baik salat sendiri maupun salat jamaah. Jadi salat sendiri kita tetap dijaharkan. Paham ya? Waliltifatu li ghairi hajatin. Berpaling dengan wajah maksudnya. Kalau dengan dada langsung batal salat. Berpaling dengan wajah atau menoleh ke kanan ke kiri tanpa ada butuh. Tapi kalau butuh boleh. Apa yang cuma butuh? Beri isyarat umpamanya, izin masuk, ya kan? Atau umpamanya ada anak ke mangkok baru atau kejatuh kan, oh celilingan ya, supaya tidak jatuhnya kan ke dalam baru atau ke dalam sesuatu yang bahaya lah seperti itu, maka tidak makruh. Ah? Karawai, tidak masalah. Wal isyaratu li ghairi hajati, dan berisyarah tanpa ada hajat. Isyarah dengan belah mata, dengan apa namanya, dengan mata, dengan kedipan, dengan bibir gitu kan, tidak masalah. Kalau seandainya ada butuh, kalau seandainya tanpa ada butuh maka makruh. Kalau butuh tahun mengana kawan menanyakan ke painyo, ah kunci onda gitu kan, maka tidak makruh. Wal isra, dan cepat-cepat dalam salat. Ada namanya isra fi shalah, al-isra' ila shalah. Kalau isra' ila shalah itu dianjurkan. Ya, kalau isra' fi shalah itu tergesa-gesa, tidak. Karena dianjurkan kita dalam salat itu khusyuk, ya kan, tahdir. Tahdir itu hadirnya hati kita, hadirnya hati kita, dan tadabur ayat-ayat, mentadabur ayat Al-Qur'an. Ya kan? Maka kata Imam Ghazali, muhafazah shalah, menjaga salat itu maknanya kata beliau pertama adalah yaitu takallufu al-hudur, mencoba berusaha untuk hadir hati kita. Kemudian isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak bacaan doa dalam salat. Itu makna muhafazah salat menurut Imam Ghazali. Kata para ulama, khusyuk itu sunnah. Ada mengatakan ulama mengatakan khusyuk itu syarat. Ya kan? Kalau seandainya tidak mampu khusyuk dalam semua salat, minimal dalam tiga hal kata para ulama. Minimal dalam tiga hal. Pertama, dalam ucapan wajjahtu wajhiya, maka upaya yang khusyuk dalam ucapan itu wajjahtu wajhiya, nah, usahakan khusyuk. Yang kedua, dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, dalam ucapan salawat kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, usahakan khusyuk karena kita khitab kepada beliau. Paham ya? Kalau tidak mampu khusyuk dalam semuanya, kalau mampu dalam semua salat. Nah gitu. Dan solat itu memang sulit khusyuk itu. Kalau ibarat daripada guru-guru kita tuh, solat tuh khusyuk itu macam kita berjalan di atas pematang sawah. Tahu pematang sawah? Pematang yang begitu tipis sekali. Kalau awak jatuh, jangan dipeturun jatuh itu. Lagi tu naik balik. Lurus. Tergelincir kaki kita ke bawah, naik. Jangan tergelincir masuk ke dalam tu main lumpur lo gitu kan. Main bola lo dalam itu. Jangan. Balik kita balik. Lurus balik seperti itu. Jatuh pasti akan jatuh. Nah, seperti itu. Setan semakin kita ingin mengerjakan kebaikan, semakin banyaknya untuk mengganggu awak. Bahkan diceritakan ketika 100 orang ingin berhijrah ke Makkah, ke Madinah umpamanya, iblis menyiapkan 100 rombongan jin untuk mengganggu, bahkan lebih. Nah, gitu. Jadi semakin besar kebaikan akan kita kerjakan, setan akan semakin besar pula mengganggu gitu. Semakin buya seorang, semakin buya lo setannya. Nah, gitu. Jangan kira semakin alim, semakin gangguannya tidak ada. Jangan kira demikian. Bahkan gangguannya lebih alim lagi. Ya kan, gangguannya lebih buya lagi. Nah, seperti itu. Al-alamah pula jinnya. Nah, gitu. Lah berpengalaman pulanya. Nah, seperti itu. Gangguan dalam pandangan, gangguan dalam harta, fitnah dalam lain-lain. Seperti itu. Fitnah dalam perempuan, dalam lain-lain. Nah, gitu kan. Di antaranya adalah dengan cara umpamanya sangat-sangat terganggu sekali. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita sholat di luar masjid, maka meludah ke kiri. Ya kan? Ke kiri, ke bagian bawah. Nah, gitu. Jangan ke kiri, kawan, muka kawan. Nah, bagian bawah. Cuh. Nah, gitu kan? Kemudian, a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau memang tidak terlalu khusyuk, kan, terganggu mana orang sungguh. Alhamdulillah. Sudah sedikit ya, gitu. Nah. Tapi kalau seandainya dalam masjidnya jangan ludah belum. Nah, di lampangnya ada penitia masjid itu. Ya kan? Nah. Diusahakan khusyuk. Kalau kita di luar salat, ya kan? Dan ada gangguan syaitan itu, ya kan? Maka coba dengan bawa berwudu. Ya kan? Coba bawa berwudu. Kok sampai ke situ tadi? Al-Isra. Kemudian al-itan wal itan. Itan itu adalah mulazamah makanin wahid. Itu makruh hukumnya. Ambo solat di siko gini kan, besok di situ lo, besok di situ lo. Bentuk dicatir sama saji. Itu hukumnya makruh. Baik bagi makmum maupun bagi bar imam. Itu pendapat mu'tamad sebetulnya. Tapi sebagai oleh Imam Syarqawi dikecualikan, kecuali imam. Imam di mihrab ala cara pindah-pindah. Nah, gitu kan? Kemudian ditambah oleh sebagian ulama, makruh kita solat di tempat-tempat yang di sana itu umpamanya dilalaikan Allah SWT. Solat di pasar, makruh hukumnya. Jangan solat di pasar, solat baik ke masjid, ya Wak. Sama. Masjid pasar, masjid berarti bukan pasar itu. Yang pasar itu Itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya kan? Makruh kan kita solat umpamanya di dekat kolam renang. Makruh itu. Karena kolam renang. Ya kan? Paya ke... Karena mau keharau solat di tempi anu tu kan orang tempi pemandian tu, ya, kan? Atau tempi pemandian hammam, makruh hukumnya. Hammam kalau disebutkan dalam kitab fikih itu tempi pemandian umum tu maksudnya, makruh. Kalau banyak di sana orang buka aurat, banyak kotor dan lain-lain, ya, gitu kan? Di atas kuburan yang ada najis, nah, gitu kan? Yang tidak terbongkah itu makruh juga, nah, gitu. Tapi kalau ada najisnya solat di situ, ya kan, tanpa alas, haram karena ada najis, gitu kan. Jadi makruh hukum sholat di pasar. Nah, gitu. Kecuali dengan kehadiran awak, orang jadi khusyuk. Diceritakan oleh para ulama, Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini tabi'in ya. Ketika beliau datang, ya kan, datang beliau sholat, datang beliau ke pasar, fajjannasu bidzikri wa tasbih. Orang-orang bertasbih, berzikir dengan khusyuk. Ada orang tu, ya kan, aku penutup pelajaran awak. Ada orang tu, ketika mencalitnya terpancar cahayu. Makanya kelebihan para sahabat itu adalah ru'yah Nabi SAW. Ada umpamanya kita bermimpi melihat Rasulullah setiap hari, bahkan secara langsung melihat Rasulullah SAW. Tapi ada sahabat umpamanya sekali melihat Rasulullah kemudian meninggal. Maka derajat para sahabat itu lebih tinggi daripada siapapun di muka bumi itu. Karena langsung melihat Nurul Anwar. Langsung melihat Rasulullah SAW. Maka kelebihan para sahabat itu kan orang yang berjumpa melihat Rasulullah SAW. ya kan? Nah, maka ru'yah itu tidak bisa diganti dengan apapun. Ada ulama itu, wali Allah itu, ketika berjumpa nyok dengan beliau, ya kan? Mungkin orang tidak makan seminggu. Mungkin. Ada wali seperti itu. Awak berjumpa dengan wali itu, tidak makan seminggu. Karena saking kuatnya cahaya itu masuk ke awak. Ada pula banding kepada yang lain. Dengan berjumpa dengan beliau, tidak mampu melakukan maksiat dalam seminggu. Ada tidak seperti itu? Atau yang paling murah lah, awak jumpa dengan orang soleh, dengan beliau itu akan menjaga hati awak. Ya kan, tidak mungkin berpikir negatif ketika dekat beliau. Awak takwil perbuatan beliau kepada yang positif selalu. Itu nurnya memancar kepada kita. Ya kan? Maka para ulama itu kan, semakin dokek kita dengan orang soleh, cahayanya akan berpindah kepada awak. Itu kan? Semakin lama berdiam mulazamah dengan orang soleh, cahayanya akan memancar dengan kepada awak seperti itu. Nah, ada seperti itu. Dakek juga orang soleh itu, wali Allah sekali. Ya kan? Bisa awak tidak makan dalam seminggu. Hilang lapar itu. Kanu cahaya itu. Ya kan? Anu seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhal shalah ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik داد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفلت عن ذكرك الغافلين.